Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi habihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ihsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Warzuqna ya rabbana taubata qabla maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah di dalam meniti kemuliaan, diberi kemuliaan hingga kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Nah, kita saat ini dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kita Haji Al-Abidinnya, kita sudah sampai kepada faslun fasal. Thumma kata qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafnallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaiqihi wid dunya wal akhirati. Amin. Faslun fasal. Tuma'lam, dan kemudian ketahuilah. Ba'da hadil jumlati, setelah kita diajari oleh Imam Ghazali, disebutkan tentang yang merintangi perjalanan kita menuju Allah itu diantaranya adalah kekhawatiran kita tentang rizki dan yang lainnya yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Ali Imam Ghazali, anni mujarridun laka nukatan, aku sekarang akan aku beri ringkasan kepada kamu, kata Imam Ghazali, kepada kita akan beri ringkasan ulasan. Wajadtuha, yang aku dapat, bihaitsu tamkuthu fil qalbi, namanya ringkasan itu akan mudah diingat, bisa terasa di dalam hati. Kan kemarin keterangan dari Imam Ghazali kan panjang lebar untuk menundukkan hati kita, untuk menundukkan hawa nafsu kita agar tidak tergoda dengan dunia dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia, pangkat dan lainnya. Sekarang oleh Imam Ghazali akan diringkas, membuat ringkasan poin-poin penting, nuktah, yang bisa dibaca dengan singkat, mudah dihafal, terasa di dalam hati. Idza tadzakkartaha, jika engkau mengingatnya, akan terasa di dalam hatimu. Wa takfika mu'natan, dan cukuplah bagimu sebagai bekal. Mu'nata hadzal babi, cukuplah bagimu bekal di dalam melewati rintangan urusan dunia dan lainnya tadi. Jadi yang namanya dunia dan tetek mengeknya ini betul-betul penghalang, rintangan yang amat berat. Kekhawatiran akan rizki ini adalah rintangan yang amat berat, tantangan yang berat untuk kita sampai kepada Allah. Dan yang kepleset bukan saja orang kaya, tapi si fakir pun juga kadang mencari dunia hingga kehilangan akhiratnya. Kalau ada orang kaya tertipu dengan dunianya, sehingga dengan kekayaannya ia semakin jauh kepada Allah, ternyata si fakir pun demikian. Bahkan orang yang alim pun bisa saja karena tergiur dengan dunia, sehingga bisa menjual agamanya, dan tersesatlah mereka, biarpun katanya ahli ilmu, akan tapi menjadilah mereka orang-orang terhina. Baik, Imam Ghazali membuat ringkasan kepada kita, kalau kita bisa mengingat terus, maka cukup bagi kita sebagai bekal. وَتَدْعُوكَ عَلَى وَاضِحَةٍ. Dan poin-poin berikut ini akan membawamu kepada sesuatu yang sangat jelas. Minal haqqi, di dalam memahami kebenaran. In ta'ammalta, jika engkau renungi, wa amilta biha, dan engkau amalkan, wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada siapapun di dalam kebenaran dan kebaikan. Yang menjadikan kita kenal dan mau dengan kebaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ula, ini poin pertama. Anta'lam, hendaknya engkau ketahui, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah itu dhaminar rizqa, telah menjamin urusan rizki. Ada jaminan rizki dari Allah, li'ibadihi, kepada hambanya. Panjang lebar keterangannya sudah disebutkan oleh Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu, akan tapi saat ini diulas kembali, diringkas kembali dalam poin-poin penting. Urusan dunia sudah dijamin. Yang tidak meyakini ini keluar dari wilayah iman bisa-bisa. Karena bahaya sekali yang tidak percaya dengan jaminan Allah. Wama min da'abatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali sudah Allah siapkan, Allah jamin urusan rizkinya. Ini jaminan rizki sudah ada fi kitabih, di dalam Al-Qur'an. Faman faqad dhamina rizqaka, rizqaka, dan Allah telah menjamin rizkimu. Wa takaffala laka bih, dan Allah telah memberikan jaminan. Takafal itu telah mencukupi. Laka, bagimu, bihi, dengan rizki tersebut. Famatakulu. Nah, sekarang kalau seandainya kamu benar-benar punya iman, apakah pantas setelah itu kamu aku lagi? Kepada Al-Quran. Iman kepada Allah, Al-Quran. Sudah dikatakan, difirmankan Allah, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali ada jaminan rizkinya dari Allah. Tanyakan dirimu sendiri, kamu percaya tidak dengan Al-Quran ini? Yang enggak percaya, sebetulnya kalian telah keluar dari iman. Na'udzubillah. Kalau percaya, buah kepercayaan itu akan ada dong. Harus ada dong kamu percaya. Orang kalau percaya harus ada dong. Bukti kalau kamu percaya itu apa? Lalu Imam Ghazali membuat contoh. Contoh ringan yang real, yang nyata dalam keseharian kita ini. Famatakulu law wa'adaka malikun. Coba apa pendapatmu? Kalau tiba-tiba telah menjanjikan kepadamu seorang raja. Min mulukid dunia, raja dunia. Enggak usah raja deh, turun gubernur, bupati, wali kota, pak lurah. Ngundang makan siang. Masalah. Ayyudayifuka laylata, masalam ini misalnya sang raja malam ini mengundangmu makan. Enggak usah sampai raja, dah diturunin lagi deh. Pak lurah tiba-tiba memberikan surat edaran undangan untuk makan malam bersama Pak lurah. Wa yu'ashika, akan berikan asya makan malam kepadamu. Wa anta hasanud dhanni bihi, dan engkau tidak punya masalah kepadanya sehingga ya enggak ada problem, jadi masih husnudzon. Wala yakdzibu, annahu shadiqun, dia jujur. Menurutmu, makanya tidak pernah terbukti dia dusta, atau punya pengalaman dia pernah memenuhi undangan, atau tidak pernah tahu kalau dia itu orang yang pernah berbohong. Anggap saja lurah baru deh. Kepala desa baru, tak tahu yang baru, ada syukuran karena dia telah pindah, ngundang kita makan. Sak keluarga diundang semuanya. Wala yukhliful wa'da, dan dia tidak pernah ingkar, dia tidak pernah terbukti pernah ingkar di dalam janjinya. Bahkan enggak usah deh pakai kepala desa. Balla wa'adaka bidzalika suqiyun, ada orang yang kerjanya di pasar. Sudahlah, tiba-tiba kepadamu tetangga yang tidak pernah berbohong, Biarpun dia selama ini juga tidak pernah sedekah deh. Enggak pernah sedekah sih, cuman dia juga tidak pernah berbohong. Berbohong kan ada alamat bohong. Anggap saja tetangga baru, tidak pernah kita tahu dia berbohong. Tiba-tiba mengirim undangan dengan orang, assalamualaikum bapak, ini saya utusan dari Pak Haji ini, insyaallah mohon dengan hormat nanti malam anak-anak dan keluarga diajak ke rumah sana untuk makan bersama. Lihat apa yang terjadi di rumah kita, mesti ngomong malam ini gak usah masak deh karena diundang. Itu hanya suki, orang biasa, orang pasar, orang pedagang biasa mengundang. Bahkan Yahudiun, bahkan mungkin orang Yahudi atau Nasrani ngundang kita. Akan memberikan sesuatu. Kita percaya kok. Majusi atau orang Majusi. Masturin indaka yang kita tidak pernah tahu kalau dia pernah berbohong. Biarpun dia orang yang tidak beriman. Asalkan tidak pernah terbukti berbohong, kemudian berjanji kepada kita. Akan memberikan sesuatu, apa yang terjadi pada kita? Percaya. Masturun indaka bidahirihi. Tertutup, enggak ketahuan dia itu punya celah pernah berbohong secara zahirnya. Dan jika ada bukan yang terbukti dengan macam-macam kejelekan, kejahatan, fi maqalatihi, omongannya, jadi omongannya itu bukan berlebihan. Pokoknya mau yang wajar ngundang, assalamualaikum. Saya atas nama Pak Haji ini dengan hormat mengharap kepada semuanya untuk datang makan siang atau makan malam. Ong diu, ada sudah ada undangan buka bersama kan gitu kan? Kalau ngerti undangan buka bersama, ya sudah berangkat dengan tanpa membawa bekal. Karena apa? Apalagi yang undang adalah orang yang kaya, dermawan. Kita percaya. Dan buah dari kepercayaan itu apa? Kita tidak siap-siap. Mungkin istri kita mau nyiapin apa-apa, dia bilang, sudah lama, di sana banyak makanan. Orang kaya itu, biarkanlah. Ini pasti sudah, tidak usah siap-siap ngapain. Sudah, makanan enak di sana insya Allah. Sudah kita berangkat aja deh. Atau yang undang saudara kita yang sudah tahu, coba. Kita sudah tahu saudara kita yang royal dalam urusan mengundang kawan, mengundang saudara, itu Masya Allah makanan hidangannya. Kita mungkin ngasih tahu anak-anak kita, sudah tidak usah masak nak, makan di sana aja semuanya. Rumahnya Pak D, Pak Le, makanannya enak sana, bismillah, berangkat. Itu yang berjanji hanya manusia. Alastatatiku bihi wa biwa'dihi. Kalau diundang manusia semacam itu, bukankah engkau juga percaya lalu datang kepadanya tanpa sibuk-sibuk membawa makan sendiri? Karena kamu percaya. Itu yang berjanji manusia. Wa tatma'innu biqaulihi, kau tenang dengan hati, dengan omongannya. Kamu percaya dengan omongannya. Wa la tahtammu li asyaika. Kemudian setelah itu, karena kamu diundang makan malam oleh raja tadi, maka tentu kamu sudah enggak usah pusing-pusing menyiapin makan malam. Mubadzir nanti. Tilkal lailah pada malam itu. Ittikalan alaihi, karena kamu mengandalkan janji undangan daripada raja atau pak lurah tadi. Coba, suruh mikir, kata Imam Ghazali. Coba kalau kamu diundang sama seseorang, sudah. Ngerti makanannya enak dan kamu tahu bahasa yang di sana makanannya cocok, gak mau makan di rumah, makan aja di sana. Wong saya diundang kok. Padahal yang undang siapa? Manusia. Yang berjanji akan memberikan makan adalah manusia. Pemabaluk. Terus bagaimana keadaanmu itu? Waqad wa'adaka Allahu ta'ala, dan Allah, apa Allah telah menjanjikan, kalau dengan janji manusia saja kamu percaya, kemudian bukan sekedar percaya, mengandalkan juga sampai enggak masak di rumah, bagaimana kamu dengan janji Allah? Suruh berpikir, kata Imam Ghazali. Wa dhamina laka rizqak, Allah telah menjamin bagimu rizkimu, wa takaffala bihi, dan mengurusi, mencukupi urusan rizkimu. Wa bal aqsama alaihi, bahkan di saat menjamin rizki itu dengan sumpah. Fi hayri maudhi'in, bukan di satu tempat saja, banyak firman-firman Allah. Allah menyebutkan tentang rizki dan jaminan rizki untuk hamba-hambanya. Wa anta la tatma'inu bi wa'dih. Suruh mikir tuh, kamu tidak percaya dengan janji Allah, mana imanmu? Mana katanya kamu jago ngaji Quran? Maka mana buktimu kalau kamu hadir pengajian? Mana-mana? Sudah Allah berjanji akan menjamin, kok masih kamu dikuasai dengan keraguan-raguan? Mau diundang tetangga saja yakinnya setengah mati kok. Yakinmu setengah hati diundang manusia. Bagaimana ini janji Allah kok masih ragu-ragu? Suruh mikir, kata Imam Ghazali. Bagaimana kamu dengan janji Allah tidak tenang? Wala taskun ila qawlihi wa dhamanihi. Kenapakah kamu tidak merasa tenang hatimu dengar firman Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Wala tandur ila qasamihi. Kenapa kau tidak melihat bahasanya Allah di saat berjanji akan menjamin rizki itu dengan sumpah? Maka kalau dalam firman Allah atau hadis Nabi, jika dimulai dengan sumpah, para ulama mengatakan begitu pentingnya hal tersebut, pengukuhan dengan sumpah tersebut. Bal yatrib qalbuka wa yahtam. Akan tapi kenapa kok justru kamu itu gundah hatimu dan gelisah dengan janji Allah? Fayalaha min fadhihatin. Oh, alangkah jeleknya jiwamu. Fadhihah itu adalah fadhihah itu sebuah aib besar. Aib besar atau celah besar tentang dirimu itu. Sungguh tercelah betul jiwamu itu. Tersalah belut betul dirimu itu. La ra'at wa balaha. Kalau seandainya jiwamu itu melihat tentang keadaan seperti itu adalah sebuah kehinaan di dalam dirimu. Wa min musibatin, dan fayalaha min musibatin. Alangkah memberat atau musibah, alangkah besarnya musibah, alangkah merendahkannya musibah yang menimpa dirimu jika kamu punya seperti itu. Law alimat halaha, kalau seandainya dirimu itu sadar dengan ini semua, niscaya kamu sadar bahwasanya hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat tercela ada pada diri kita. Suruh mikir, suruh ngotak-atik iman kita. Khawatir iman kita itu benar-benar propos. Janji Allah kita lupakan, janji manusia kita bisa pegang erat-erat. Janji Allah kita tidak peduli, janji manusia kita benar-benar mempercayai. Dan janji percaya dengan janji manusia bukan dilarang, karena mungkin orang yang berjanji kepada kita adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Akan tapi yang dilarang adalah di saat dirimu kurang percaya dengan janji Allah. Itu. Kalau kita percaya dengan janji manusia, wajar. Mungkin dia adalah orang baik yang hampir tidak pernah terbukti kalau mereka melakukan dusta. Maka kita percaya dengan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah dan problem adalah jika kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyandungkan syair, atatlubi rizqallahi min indi ghairihi. Apakah kau akan meminta rizki, mencari rizki Allah dari selain Allah? Coba suruh mikir, kau mencari rizki Allah dari selain Allah? Yang punya rizki adalah Allah. Kau mencari rizki dari selain Allah, lebih berharap kepada selain Allah. Watusbihu min khawfil mawaqibi amina. Watusbihu min khawfil mawaqibi. Awaqibi amina. Watusbihu min khawfil awaqibi amina. Sehingga engkau itu menjadi merasa aman daripada musibah. Misalnya begini, setelah kamu perlu percaya dengan janji manusia, rizki dari manusia, kalau sudah ada jaminan rizki dari manusia, kamu merasa aman, tidak khawatir lagi kalau kamu kelaparan. Contoh saja, kalau sudah bekerja di sebuah perusahaan, lalu ada harapan, ada janjian, setiap akhir bulan kita mendapatkan gaji yang banyak, mendapatkan gaji yang besar. Maka di saat seperti itu, kita merasa tenang. Dalam sebulan kita tenang saja. Bekerja, enggak mikir lagi. Enggak mikir apa? Enggak mikir setelah satu bulan nanti bagaimana. Karena kita sudah ada jaminan gaji. Coba aja. Yang punya, yang bekerja dan ada jaminan gaji, apakah pegawai negeri atau sebuah perusahaan, itu sudah nyaman. Bahkan nanti berasnya tenang aja. Karena apa? Nanti ada akibatnya ngutang bayar itu sudah enggak mikir lagi. Karena apa? Ada harapan dia bakal membayar. Coba, gara-gara kita mencari rezeki dengan selain dari Allah, kita mencari rezeki dari manusia, mengharap rezeki dari manusia saja, itu bisa menjuahkan ketenangan kok. Bagaimana kita dengan Allah yang memberi rezeki yang sesungguhnya? Suruh mikir itu. Wa tardha bisarrafin, kamu lebih ridho, tenang Dengan sarraf ini adalah orang yang urusannya dengan keuangan, penukar uang. Wa in kana musyrikan, artinya apa? Urusan dunia ini kita lebih tenang kadang. Kita sudah tenang dengan janji biarpun orang kafir. Coba, alangkah banyaknya di antara kita yang bekerja dengan orang kafir. Orang kafir adalah dusta kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kalau harus berbohong dengan manusia pun juga sangat mudah. Tapi ternyata pun kita bekerja dengan mereka, perusahaan bonafit, terkenal, elit. Kita percaya. Sehingga sudah jaminan gaji per bulan 10 juta sudah. Oh, rencana macam-macam yang kita buat dengan 10 juta ini. Dan kita tidak mikir akibatnya apa nanti setelah itu. Nah ini adalah kita bisa percaya dengan seorang musyrik seperti itu. Dominan. Seolah-olah dia itu orang musyrik yang kita percaya itu menjamin kehidupan kita. Karena kita percaya, coba saja. Seolah-olah dia menjamin. Jadi setelah kita kerja di situ, akan dijamin. Mulai dari jaminan kesehatan, rumah. Ya. Coba yang kerja di sebuah perusahaan, jaminan rumah. Kalau sakit, kesehatan nanti. Macam-macam. Ini jaminan dari manusia yang musyrik sekalipun kita bisa percaya. Bagaimana yang katanya ahli iman? Wala tardha bi rabbika dhaiminan. Bagaimana kamu tidak ridha kepada Allah sebagai penjamin yang sesungguhnya? Kamu ridha kepada manusia tapi tidak ridha dengan Allah. Terus bagaimana keadaan? Mana imanmu? Agalam taqra bima fi kitabihi, seolah-olah kamu tidak pernah membaca apa yang di dalam Al-Qur'an. Tidak pernah dengar Al-Qur'an atau tidak pernah di hatimu Al-Qur'an atau sudah keropos imanmu? Fa asbahta manhulal yaqini mubayina, maka menjadilah kamu orang yang sangat jelas-jelas krempos, krempeng imanmu. Manhul itu kurus, dhaif, lemah. Lemah imanmu. Nah ini suruh ngoreksi, maksudnya begini. Lah kalau kamu dengan janjinya orang musyrik, orang kafir saja, urusan pekerjaan tenangmu luar biasa, berani kredit rumah macam-macam. Macam-macam ini yang kredit syar'i. Anggap saja kita ngomong syar'i semuanya. Kredit rumah syar'i, kredit motor syar'i, gajinya 15 juta. Di sebuah perusahaan kafir misalnya. Dia dengan tenang padahal dia mencari rezeki kepada manusia lewat manusia, kita melalui dia dengan manusia yang mungkin sekali dia berbohong dan mungkin juga perusahaan itu bangkrut, dan alangkah banyaknya perusahaan itu sudah bangkrut. Ada banyak perusahaan bangkrut sehingga karyawannya tidak digaji. Dulu ada pesawat apa itu bangkrut, karyawan tidak digaji. Dulu apa? Banyak. Kita itu dengan seperti itu saja bisa yakin, bagaimana yang katanya dirimu punya iman kepada Allah, yakin kepada Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad. Lah kau urusan rizki yang sudah dijanjikan kok kamu masih ragu-ragu. Jangan-jangan kamu termasuk orang manhulil yakini, orang yang krepoh-kropos imanmu, yang tipis imanmu, tidak kuat imanmu. Walihadal makna. Maka dari makna inilah yang jarru hadzal amru ila syakki wa syubhati, maka dari kesederhanaan, kekurang yakinanmu kepada janji Allah. Kelihatannya sederhana, kita katakan kesederhanaannya. Jadi kelihatannya sementara, kelihatannya sepele. Was-was kita urusan rezeki kelihatannya sepele. Bingung urusan rezeki. Itu kan was-was urusan rezeki. Kelihatannya hal yang seperti itu, tapi diam-diam yang demi itu yang jeru akan menarik hadal amru, kebiasaanmu itu yang kurang yakin dengan janji Allah, masih sibuk dengan urusan-urusan yang sudah dijamin, sibuk urusan dunia, maka hal yang demikian itu bisa diam-diam telah menarik ila syakki wa syubhati, tiba-tiba sampai derajat ragu dengan apa yang dari Allah, bahkan mungkin na'udzubillah menjadi sebab keroposnya iman sehingga tidak percaya lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Menuju ke sana. Maka kalau hal ini tidak segera kita beresin, masalah keyakinan dengan janji Allah akan rizki Allah, jangan-jangan diam-diam berkembang kekeroposan iman itu menjadi hilangnya iman, sehingga masuk derajat syak, keraguan atas janji Allah, dan mungkin tidak percaya dengan Allah, itulah hakikat kufur. Na'udzubillah. Kalau ada orang mati dalam keadaan seperti itu, maka dialah mati menjadi mati su'ul khatimah. Wa yakhafu ala sahibihi wal a'yadu billahi, dikhawatirkan kepada orang yang seperti itu. Orang yang masih bingung dengan janji Allah, urusan dunianya bingung, urusan rezekinya bingung, maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan masuk dalam wilayah salbul ma'rifati wad-dini, menjadi tidak kenal Allah dan hilang pengetahuan tentang agamanya, seperti orang yang tidak beriman, seperti orang yang tidak kenal Allah. Walidahadzal makna, dengan sesuai dengan makna ini, qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hendaknya kalian semuanya bisa selalu menyerahkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerjalah jika engkau bekerja, carilah rezeki jika engkau mencari rezeki, akan tapi ketahuilah, harus di dalam keyakinanmu ada bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, yang mudahkan rezeki adalah Allah. Dan sungguh suruh belajar, sehingga bukan karena pekerjaanmu yang banyak itu menjadikan kamu itu banyak rezeki, bukan. Tapi rezekimu sudah dijatah oleh Allah. Kalau karena pekerjaan menjadi kaya, tentu orang-orang yang, tentu tidak ada orang, kita bisa melihat orang yang ternyata kerjaannya keras, siang malam lembur, ternyata masih nyungsep saja juga ada kok. Ada orang yang kerjaannya Masya Allah, mulai pagi hingga sore, sore nambah lagi, ngelembur. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ibaratnya begitu. Akan tapi ternyata juga keadaannya melarat saja kok. Karena jatah kaya sudah dari Allah. Begitu sebaliknya ada orang nasibnya baik, lihat kerja sedikit, gajinya banyak, rezekinya banyak, hartanya banyak. Apa aja jadi duit menjadi orang kaya raya. Itu sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya tawakal kepada Allah. Berusaha, tetap berusaha. Dan Nabi memerintahkan, kan ada makom tajrid, ada makom sebab. Kalau dirimu di makom sebab, berusaha. Punya anak istri, berusaha. Akan tapi ingat, jangan sampai hatimu itu krop-kropos keyakinan bahwasanya rizki itu dari Allah. Bekerjalah sambil kita menguatkan keyakinan kita bahwasanya rizki kita semua adalah dari Allah. Dan pekerjaan yang aku lakukan ini adalah sarana zahir yang harus aku ambil karena aku diperintahkan oleh Allah, termasuk sunnah. Sunnatullah. Ini adalah sunnatullah yang harus aku ambil. Aku harus bekerja. Kalau tidak bekerja, zalim, haram, karena kita punya anak istri dan seterusnya. Wallahi falyatawakkalil mu'minun, hendaknya orang yang beriman itulah yang bertawakal kepada Allah. Yang bisa bertawakal kepada Allah hanya orang beriman. Yang tidak beriman gimana bisa bertawakal? Mau kurang percaya kok mau tawakal bagaimana? Maka bertawakallah orang-orang beriman itu hanya kepada Allah. Kalau imanmu benar, maka keyakinanmu kepada Allah semakin kuat. Sehingga di saat kita bekerja pun keyakinan semakin kuat bahwasanya aku bekerja hanya mengambil sarana zahir yang memberikan rizki adalah Allah. Sama di saat kita berobat minum obat itu, ketahuilah itu sarana zahir, dan harus terbangun keyakinan di hati kita bahwa yang akan berikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hasbul mu'mini al-muhtami li amri dinihi, maka cukuplah bagi seorang mukmin yang peduli kepada urusan agamanya. Hadhi nuqtatu ini poin. Ini poin ulasan ringkasan singkat ini cukuplah bagi orang yang beriman, orang yang peduli kepada urusan agamanya. Al-wahidah, poin yang satu ini sudah cukup. Kalau seandainya kita mau benar-benar merenung, wala haula wala quwata illa billahil azim, wala haula, tidak ada kekuatan untuk kita menjauhi kemaksiatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan kecuali illa billahil aliyil azim, kecuali ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk membangun, mengukuhkan keyakinan pada diri kita bahwasanya rezeki adalah dari Allah, sehingga kita tidak pernah bergundah, kita tidak pernah gelisah urusan rezeki, sehingga di saat kita mencari rezeki pun dengan penuh ketenangan, sehingga di saat kita diberi oleh Allah kekayaan pun tidak pernah tertipu dengan kekayaan, karena tahu, yakin bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ditakdirkan oleh Allah dimudahkan menjadi orang kaya, akan menjadi orang kaya mudah berderma karena tahu itu semua dari Allah. Sangat mudah kalau akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya berlaku bagi ahli iman. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita semua atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Selagi kita menunggu para jemaah untuk mempersiapkan pertanyaan, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama datang dari Raisawati di Jakarta. Buya, saya telah mengadopsi anak dari kecil hingga sekarang usianya hampir 7 tahun. Apa ada cara agar saya bisa jadi mahram dengannya? Saya tidak pernah menyusui karena saya tidak tahu. Mohon jawabannya Buya. Masalah adopsi tidak ada di dalam Islam. adopsi yang artinya merubah nasab hukumnya adalah haram. Dan ayat wa ma ja'ala adiyakum abna'akum, ayat Al-Qur'an. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak yang sesungguhnya. Ini turun untuk Sayyidina Zaid bin Harithah. Ada kisah Nabi itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dan itu diambil oleh Nabi, dipungut, diadopsi oleh Rasulullah. Sehingga Zaid bin Harithah itu di Mekah terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Zain bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian dibatalkanlah kisah adopsi ini dalam Al-Quran tadi disebutkan. Allah tidak menjadikan maja'ala adiyakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu sebagai anak yang sesungguhnya. Hingga sampai Sayyidina Zaid pisah dengan Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Zainab menikah dengan Rasulullah SAW, bahwasanya Sayyidah Zainab adalah bukan mantunya Rasulullah. Dan dijelaskan para ulama bahwasanya adopsi yang maknanya mengambil anaknya orang untuk jadi anak kita lalu dirubah nasabnya, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita mengambil anaknya orang untuk kita rawat, kita besarkan, itu kemuliaan. Apalagi jika itu adalah orang fakir, anak yatim, orang yang perlu bantuan, lalu kita rawat, kita besarkan, kita didik dengan benar, kita kenalkan kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Adapun untuk menjadikan mahram, memang adanya adalah dengan cara menyusui. Jadi kalau sempat menyusui, dan menyusui pun ada masanya. Ada menyusui, ada tiga syarat. Yang pertama, bayinya adalah di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun hijriah umurnya. Kemudian nyusunya adalah tidak kurang dari 5 kali susuan. Kemudian susuannya itu adalah ibunya diambil dari yang waktu masih hidup ibunya. Jadi biarpun, maka ini akan kita tambah syaratnya. Syarat yang ketiga adalah susunya diambil dari ibu yang masih hidup. Biarpun setelah itu mati, tetap saja pokoknya ngambil susunya waktu hidup. Misalnya susunya diperes, habis itu orangnya mati, bisa. Karena ini akan dikembangkan dalam fikih praktis yang kami sampaikan. Disebut para ulama syaratnya kan cuma 2. Yang pertama adalah bayi kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah 5 kali susuan. Kita tambah 1 adalah susu diambil dari ibu yang masih hidup. Karena nanti untuk kita akan kembangkan dalam fikih masalah bank susu. Jadi ada bank susu, harus diperhatikan. Kalau ada susu, ada orang menjual susu, maka kita lihat susu di bank-bank susu, maka harus dicatat ini susu siapa. Kalau ternyata diminum bayi lebih dari 5 susuan, susuan liban, sebagian mengatakan 5 susuan memuaskan. Maksudnya apa? Bayi itu nyusu, setelah nyusu, ngelepas-ngelepas sendiri. Balik-balik sendiri, ngelepas sendiri 2 kali. Balik sendiri 3 kali. Ngelepas sendiri 5 kali. Ngelepas, 5 kali nyusu, nyusu, tiba-tiba ngelepas, ini 1. Tiba-tiba nyusu lagi, ngelepas, itu 2. Kalau sudah 5, maka itu menjadi anak susuan mahram. Jadi cara memahramkannya adalah dengan cara nyusui. Kalau ternyata tidak nyusui, enggak ada lagi kecuali adalah dengan cara akad nikah. Tapi ini adalah tidak mudah, nikah dengan siapa, kan begitu ya. Nah, ini jadi hanya nyusui saja mungkin kita bahas. Lah, kalaupun tidak mahram bagi Anda, tidak ada masalah. Anda pondokkan ke tempat lain. Yang penting Anda ngurus. Apalagi itu memang tidak boleh nasabnya disambungkan kepada Anda. Makanya biasanya kalau mungut anak itu, ada skala prioritas. Pilihannya begini. Kalau saya pengen mungut, pengen ngambil anak perempuan, biasanya sama saya anak perempuan yang, halah ini soundnya nih ganggu betul ini, anak perempuan yang mahram dengan saya, misalnya anak kak saya, berarti kalaupun gede dia adalah keponakan saya, dan perempuan dengan istri saya no problem, gak ada masalah. Tapi kalau yang saya pungut adalah anak laki-laki, hendaknya mahram dengan istri saya, keponakan istri saya, atau yang lainnya keponakan, maka selagi itu keponakan dengan istri, maka mahram dengan istri. Kalau dengan saya, sama-sama laki. Tapi pun demikian, dengan anak perempuan saya, kalau itu anak laki-laki, biarpun mahram dengan istri saya karena keponakannya, dengan anak perempuan saya adalah bukan mahram. Tetap harus waspada. Nah, karena tadi yang bertanya tidak sempat menyusui, maka dia adalah tetap orang lain. cukup Anda rawat dengan baik, Anda rawat dengan benar, ya, Anda rawat dengan ini yang punya anak kecil nanti diajak main ke lapangan sana ya, biar tidak ganggu yang mengaji. Ya, biar diajak main di lapangan itu. Ya, saya senang kalau anak kecil main di sini, tapi kalau ganggu yang lain tidak enak nanti. Ya, senang anak-anak kecil boleh main di sini. Cuman kalau memang anaknya aktif, baik, pintar sedang ngaji, langsung diajak main. Karena sampai di lapangan soundnya juga jelas. Nah, jadi tidak ada lagi kecuali caranya dengan cara nyusui tadi. Kalau tidak nyusui, tidak ada hubungannya mahram, maka kalau Anda, anaknya tadi perempuan apa lagi? Anaknya laki atau perempuan? Hah? Tidak disebutkan. Baik, kalau seandainya itu anak laki-laki, maka dengan ibu yang merawat, dia bukan mahram, harus waspada. Jadi batal wudu dan tidak boleh membuka aurat di depan anak tersebut karena orang lain. Adapun Anda di dalam merawat dia, lanjutkan biaya sekolah dan seterusnya, urusanmu adalah dengan Allah. Adapun caranya adalah masalah pernikahan dan apakah menjadi, itu adalah permasalahan-permasalahan pelik, tidak mudah untuk urusan pernikahan. Yang menjadikan mahram itu adalah orang yang semula adalah bukan mahram bisa menjadi mahram karena nyusui. Yang kedua adalah karena musoharoh, karena pernikahan. Pernikahan ya, kan nyusui ya, selain nasab. Menyusui enggak bisa lagi, berarti tinggal satu lagi caranya adalah menikah. Dan menikah mungkin tidak berlaku di situ, karena anak kecil mau nikah dengan siapa nanti. Nah, kecuali jadi bantu nanti. Bisa jadi. Jadi anak yang Anda asuh tadi, suatu ketika biar menikah dengan anak Anda yang beneran, maka jadi mantu. Kalau mantu, mahram dengan Anda setelah itu. Mahram bil musaharati, mahram karena musaharah pernikahan. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon waspada, hati-hati. Dan ingat, siapapun yang ingin mengut anaknya orang, jangan sampai dirubah nasabnya. Dan jangan disembunyikan dari nasab bapak ibunya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu dari Maisaroh di Bogor. Buya, bagaimana hukum seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri dengan tidak memberi nafkah wajib, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya? Karena suami demikian, maka apa hukumnya jika istri minta cerai? Sebab suami tidak lagi sayang sama istri dan begitu masa bodoh dengan istri. Mohon jawabannya, Buya. Seorang suami punya kewajiban berikan nafkah. Dan jika suatu ketika, kok ternyata suami tidak tanggung jawab, tidak memberikan nafkah untuk anaknya, kebutuhan anaknya. Makna kebutuhan adalah wajarnya. Wajar umumnya orang. Artinya bukan yang ngatur tuh ukurannya istri. Makannya resto terus setiap hari. Ini istri nyiksa orang. Jadi jatah makannya per hari per orang 15.000. Kok oh, ibu? Anaknya 3, 45. 45 tambah 30, 70.000. Sehari 70.000, hitungan. Kemudian apa? Biaya yang lainnya. Bukan begitu, akad nafkah adalah sewajarnya orang makan seperti apa. Orang kampung di situ seperti apa. Bukan langsung nafkahnya mobil, kulkas, mesin cuci. Itu bukan nafkah. Itu kelebihan kasih sayang, itu makna kasih sayang. Makanya kita pengen tahu maksudnya enggak peduli itu dari sisi mana. Kalau enggak pedulinya enggak belikan mobil nih, ini berlebihan. Enggak wajib belikan mobil, itu hanya bab kasih sayang saja. Baik. Jadi kita pengen tahu juga sejauh mana makna seorang suami tidak peduli. Kalau memang seorang suami cuek, enggak peduli, enggak pernah ngasih makan, enggak ngasih uang makan, enggak ngasih uang macam-macam kebutuhan anak-anaknya, uang pakaian dan sebagainya, ini zalim seorang suami tersebut. Dan hendaknya diadukan ke mahkamah agar mahkamah itu yang menyelesaikan. Maka di saat diadukan di mahkamah, maka mahkamah nanti mengambil dengan paksa dari harta sang suami. Nanti datangkan polisi untuk mengambil harta sang suami. Kalau itu tanah dijual. Dihitung berapa kebutuhannya. Kalau ternyata enggak ada, maka disinilah seorang istri memang berhak kalau seorang suami tidak bisa memberi nafkah, berhak untuk menuntut cerai. Karena urusan makan gak bisa ditunda. Gak boleh makan minggu depan, gak ada. Makan ya makan. Maka jika ada seorang suami benar-benar tidak mampu memberi nafkah, maka haknya seorang istri untuk menuntut cerai. Akan tetapi, apakah hidup harus pakai tuntut-menuntut? Alangkah indahnya jika memang suami itu, kalau seorang suami memang tidak mampu, bukan karena suami teledor tadi, ada kalanya seorang suami itu tidak mampu karena mungkin sakit atau dia usaha gagal terus. Maka seorang istri sangat indah kalau berperan, mencukupi. Karena Nabi ada, seorang wanita datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya seorang suami tidak pernah beri nafkah." Tapi bukan karena dia malas, karena memang tidak punya penghasilan, kerja bangkrut. Maka ngadu ke Rasulullah, Rasulullah berikan pilihan seperti yang kami sampaikan tadi. Kamu boleh minta cerai, itu hakmu. Tapi wanita tersebut wanita solehah, ada hati di dalam hatinya, bukan orang materialis. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, cerai, kok berat cerai ya Rasulullah? Masa urusan gini saja langsung cerai? Adakah pilihan lain ya Rasulullah?" Dijawab Rasulullah, "Ya, ada pilihan yang lain dan ini sangat istimewa. Pilihan itu adalah kamu yang membantu suamimu, yang mencukupi suamimu. Maka di saat seperti itu kau mendapatkan pahala dua." Sebagian mengatakan pahala tiga. Pahala dua yang pertama adalah pahala memberi nafkah. Yang kedua adalah pahala sedekah, maksudnya pahala bersedekah. Yang kedua pahala menyenangkan suami. Yang ketiga pahala silaturahmi kepada anak dan suamimu. Maka wanita solehah tersebut berkata, "Ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja ya Rasulullah, bukan nuntut cerai. Karena memang suaminya bukan orang yang dolim. Memang dia tidak bisa kerja, kerja bangkrutan. Tapi yang ditanyakan tadi kalau suami dolim, wah ini yang kacau. Dolim. Bahkan ada datang kepada kami, suami tidak pernah ngasih nafkah kalau sudah awal bulan." Gajian itu awal bulan, akhir bulan sih? Saya tidak pernah, gajian sih. Kan? Awal bulan ya. Jadi setiap awal itu sudah dekat. Suaminya sudah pecegat, mana duitnya? Innalillah, ini suami gila itu. Ada. Sampai kasihan betul, itu istri solehah, benar ini. Mau diangkat derajatnya. Jadi suaminya sudah tidak ngasih nafkah, kalau sudah, istrinya pegawai negeri, jadi kalau sudah waktu gajian itu langsung ditunggu, mana duitnya? Kurang sedikit saja dimarahi, ajib. Ini gila suami kayak begitu tuh. Suami wajib beri nafkah. Kalaupun ternyata suami lemah, harus banyak meminta maaf dan besarkan hati sang istri. Dan hei istri yang soleha, jangan gara-gara urusan ekonomi lemah saja minta cerai, rendah sekali hatimu. Kenapa dia selesaikan bersama? Gara-gara suaminya lagi sedikit bangkrut saja langsung cerai. Model apa? Bukan itu hidup itu. Hidup itu adalah saling melengkapi. Jika ada kekurangan di suamimu, engkau yang mencukupi. Jika ada kekurangan pada dirimu, maka suami yang mencukupi. Kalau hidupmu hanya main tuntut-menuntut, tidak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Hidupnya seseorang yang dengan tuntut-menuntut tidak akan ada puasnya sampai kapanpun. Mulai dari menuntut urusan materi, menuntut urusan perlakuan, sampai menuntut urusan hubungan suami istri, sampai menuntut urusan bentuk hidung nanti. Model manusia jahat itu, menuntut, kenapa hidungmu begini? Saya pengen hidungmu mancung kayak dia. Istrinya tersinggung bilang begitu, kenapa kupingmu begitu? Ayo, bales dong. Ini memang hidup tidak indah, hidupnya orang menuntut. Makanya kalau ada seorang suami menuntut pada istri, dia mengajari menuntut kepada dirinya sendiri. Hidup tidak main tuntut-menuntut. Kita semua tahu pasangan kita bukan malaikat. Kalau ada kekurangan, kita yang menyempurnakan, kita yang menutupi. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi yang sempurna. Kita mungkin ada sempurna bagian ininya kurang ini, sempurna ini kurang ini. Tidak ada yang sempurna dari pasangan kita. Kita bukan malaikat, kita manusia. Maka jangan hidup kita hanya main tuntut-menuntut. Tapi ingat, kalau memang kita berbuat dolim seperti yang ditanyakan tadi, kalau benar, maka itu suami dolim. Dan jika suami dolim seperti itu, bagi seorang istri boleh menuntut cerai kepada mahkamah. Kenapa? Tidak pernah diberi nafkah. Jadi termasuk yang menjadikan seorang istri diperkenankan nuntut kepada mahkamah adalah jika seorang suami istri tidak diberi nafkah. Tinggal dilihat sebabnya. Kalau lihat, kalau sebabnya karena suami yang dolim, ini sangat syar'i dan tidak tercela. Tapi kalau sebabnya karena suami sakit atau lemah kau minta cerai, biarpun boleh, itu menunjukkan kerendahan seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pertanyaan ketiga yaitu dari Zulaikha di Brebes. Buya, saya dan suami sudah 2 tahun bekerja di Taiwan. Saya sebagai pembantu rumah tangga dan suami sebagai nelayan. Apakah saya dan suami wajib mengeluarkan zakat setelah bekerja 2 tahun di sini? Sementara uang kami sudah digunakan untuk kebutuhan keluarga dan pembangunan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Zakat profesi itu tidak gampang. Pegawai negeri gajinya 6 juta, 5 juta zakat profesi. Profesi apa? Jangan terlalu tamak deh dengan hartanya orang lain. Kita jangan mudah memberikan hukum wajib-wajib mengeluarkan uang. Sekarang banyak hukum zakat yang bertebaran itu ternyata Masya Allah zalim. Kita tidak boleh zalim. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Begitu juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Sama, kalau tidak wajib zakat, jangan dikatakan wajib zakat. Profesi itu adalah buah keringat. Aslinya zakat profesi itu tidak ada. Aslinya zakat profesi tidak ada. Kemudian ijtihad ulama akhir mutaakhirin mencoba berijtihad mereka karena ada orang yang gajinya 25 juta, ada yang gajinya 50 juta, ada gajinya besar. Maka disitulah ada pembahasan zakat profesi. Tidak ada di dalam usul madhab Hanafi, tidak ada usul di dalam madhab Syafi'i, tidak ada usul dalam madhab Hambali, tidak ada usul dalam madhab Maliki. Hanya nanti dikembalikan kepada ada sedikit nyenggung di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi yang jelas zakat profesi tidak, karena zakat keringat tidak dizakati. Bukan tanah apa jual beli, tanah jual beli, jual tanah pun juga tidak wajib zakat. Ini ada sebuah majalah tentang zakat, tentang orang jual aset 1 miliar suruh zakat. Jual aset suruh zakat, dari mana itu? Nah, zakat profesi bagi yang mengatakan, itu pun ternyata aturannya adalah banyak. Diringankan seringan-ringannya. Pertama apa? Cara menghitungnya, yang mengeluarkan zakatnya seperti zakatnya perdagangan atau zakat emas dan perak, 2,5%. Kemudian, nisabnya disamakan dengan nisabnya pertanian. 1 tahun. 1 tahun, artinya kalau gaji sebulan belum mencapai 1 nisab, dikumpulin sebulan. Kayak panenan tuh begini, Ibu Bapak. Kalau kita punya panenan, petaan pertama, panenan itu kalau berasnya adalah 7,75 ton. Kalau masih bentuk padi, 1,2 ton. Jadi kalau kita punya panenan padi 1,2 ton, sudah wajib zakat. Cuman kadang begini, panenan kita petakan petak yang pertama ini, panenan 3 ton. Panenan pertama 3 ton, ditunggu. Panenan berikutnya berapa? 4 ton. Panenan berikutnya dikumpulkan dalam 1 tahun. Kalau 1 Masyaallah ini soalnya. Kalau 1 tahun ini adalah mencukupi 1 nisab 1,2 ton, maka wajib dikeluarkan zakatnya antara 10% atau 5%. Ya, 10% jika tidak perlu pengairan sendiri. Kalau pakai pengairan sendiri namanya 5%. Usur sama rubul nisful usur. Baik, kemudian ini jadi gaji itu dikumpulin sebulan berapa? 2 bulan ya 12 bulan. Lah 12 bulan nanti harus mencapai 1 nisab. 12 bulan itu mencapai 1 nisab. 1 nisabnya adalah senilai emas 84 gram. Kurang lebihnya 60 juta deh. Jadi gaji itu dikumpulkan 1 tahun tidak boleh kurang 60 juta. Tapi tidak langsung 60 juta, itu pun dipotong untuk keperluan kerjanya. Kalau berangkatnya pakai mobil, taksi dan sebagainya, wah beresin dulu itu semuanya. Baik. Ini beresin dulu. Kalau sudah beresin, biaya untuk yang nyopir, biaya untuk mobil, bensin dipotong semuanya bersih. Baru nanti tinggal 60 juta. Kalau 60 juta kotor belum wajib zakat. Itu bagi yang mengatakan zakat profesi. Akan tapi lihat, lebih hati-hati kita tidak buru-buru mewajibkan zakat profesi. Sebab yang kami dengar adalah seorang pegawai negeri gajinya 4 juta atau 5 juta sudah dipotong sama negara Republik Indonesia untuk zakat. Maksudnya itu sebetulnya yang salah bukan negaranya. Fatwa para ulama'nya yang masuk ke wilayah tersebut terlalu terburu-buru. Coba kalau ada ibu yang pakai negeri? Atau di mana? Tidak ada pakai negeri semuanya sih. Baru 5 juta. Katanya ada dipotong zakat. Pengennya sadar zakat maksudnya. 5 juta belum. 6 juta belum. 6 juta belum. Karena masih ada dipotong untuk profesional, operasionalnya. Jadi urusan zakat profesi, apalagi yang di Hong Kong, nanti kebutuhannya banyak ini semuanya, sudahlah, jangan mikir zakat. Karena memang pendapat ulama kebanyakan tidak berbicara tentang zakat profesi. Zakat yang jelas-jelas dahulu. Kecuali memang zakatnya itu memang untungan gajinya gede, benar. Anda punya penghasilan benar-benar dapat. Dan Anda tidak punya banyak kebutuhan lagi, bolehlah nanti terapkan zakat profesi, ngambil pendapat ini, bolehlah misalnya apa, rumah tangga Anda sudah cukup, kemudian penghasilan cukup, enggak ada utang, enggak ada macam-macam, profesi saja. Karena pada dasarnya profesi tidak ada zakat profesi, kecuali ijtihad mutaakhirin, orang akhir, karena melihat orang gajinya besar. Tentunya dilihat juga dalam kondisi keluarganya. Kalau memang di rumahnya adalah sudah aman, tidak untuk ada kebutuhan yang lain, baru dihitung zakat profesi dengan catatan tadi adalah nisabnya dikeluarkan 2,5%. 1 tahun, diperkirakan 1 tahun itu berapa hasilnya, dipotong untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, baru nanti kalau sudah mencapai nisab yaitu 60 juta, itu wajib dikeluarkan zakat. Dan ini ditulis juga oleh ulama mutaakhirin tentang zakat profesi. Makanya kita tidak mengatakan batilnya zakat profesi secara langsung telak, mungkin sekali diterapkan zakat profesi jika dalam keadaan ekonomi di rumahmu sudah tentram. Tapi kalau zakat yang lainnya, enggak peduli. Biarpun Anda punya utang, tetap wajib zakat. Misal, punya pertanian. Pertanian Anda menghasilkan 50 ton. Wajib zakat, Anda punya utang. Enggak udah. Wajib zakat kalaupun Anda punya utang. Enggak ada urusannya. Sebab penghasilan Anda 50 ton itu wajib keluarkan zakat. 10% atau 5%. Oh, tapi saya punya utang. Enggak ada urusannya ini. Kenapa? Ini jelas nasnya dan kesepakatan para ulama dalam hal zakat pertanian makanan pokok tersebut. Tapi kalau zakat profesi, kita menghimbau untuk tidak buru-buru menerapkan zakat profesi, apalagi bagi orang yang gajinya sedikit, dipotong zakat profesi, kasihan benar. Akan tapi bagi orang yang sudah normal dalam urusan ekonominya, mohon maaf agar jangan dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang yang mengatakan zakat profesi wajib. Kami tidak ada istilah saling menjatuhkan. Akan tapi begitulah yang kami pahami dari perkataan para ulama. Ulama akhir zaman mengatakan adanya zakat profesi, tentunya itu pun dengan aturan-aturan. Cuman sebagian dari kita menerapkan zakat profesi begitu gampangnya. Orang gaji 2 juta zakat profesi, gaji 3 juta zakat profesi, gaji 5 juta zakat profesi. Kok enak benar? Tidak seperti itu. Kita tidak boleh zalim kepada mereka. Tapi kalau mau sedekah silakan. Anda punya gaji 10 juta. Anda punya gaji 5 juta. Anda sedekahkan 2 juta, boleh, halal, sah. Tapi kalau Anda punya gaji 5 juta, kemudian disuruh ngeluarkan zakat biarpun sedikit 0,5%, itu haram. Kenapa? Itu tidak boleh kita mengatakan wajib yang tidak wajib. Jadi kalau kita mewajibkan zakat kepada yang tidak wajib zakat, hukumnya haram. Selagi Anda tidak wajib zakat, saya tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan wajib zakat karena Anda tidak wajib zakat. Sebab kalau namanya wajib, Anda harus keluarkan. Dan kita haram mengambil hartanya orang kecuali dengan keridhaan. Tapi kalau Anda mau sedekah, biarpun 50% silahkan. Tapi kalau atas nama zakat, tidak. Jadi Anda punya gaji 5 juta, Anda mau sedekah ke pesantren 2 juta per bulan, silahkan. Tapi saya tidak boleh menyeru, di sana ada orang fakir, keluarkan zakatmu dari gajimu, haram. Enggak boleh seperti itu. Kecuali sudah memenuhi syarat masalah zakat profesi yang kami sampaikan. Untuk di Taiwan, Anda tidak usah mikir zakat dulu. Anda berpikir bagaimana segera kembali ke tanah air. Di rumah ada anak-anak Anda. Di rumah ada keluarga Anda. Di rumah ada majelis Anda. Di rumah ada musola Anda. Di rumah ada madrasah. Segeralah kembali ke komunitas-komunitas mulia di negeri Anda. Ketemu sanak kerabat saudara dan anak. Sehingga hidup Anda lebih tenang. Itu saja yang perlu Anda pikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya tanyakan, hati yang mati itu gimana dan apa penyebab hati yang mati? Baik. Hati yang mati itu adalah hati yang di saat diberi nasihat enggak sadar-sadar. Otaknya sih paham. Tapi hatinya mati, enggak bisa makan nasihat yang baik. Sehingga menjadi orang sombong dengan ulama. Dikasih tahu itu jangan. Hah, apaan sih? Itu hati yang mati. Di saat ingat dosa, tidak pernah menitikkan air mata. Melakukan haraman, gampang. Itu hati mati. Coba kalau hatinya hidup, haram dosa. Ah. Melakukan dosa, mudah menitikkan air mata. Dikasih nasihat, terenyuh. Sama orang lembut, kasih, penuh kasih. Tawadhu, itu hati yang hidup. Tapi kalau hati mati, keras. Sama orang kurang ajar. Seenaknya sendiri. Dinasihati bantah. Tapi kalau orang hatinya hidup, biarpun dinasihati anak kecil, bilang terima kasih. Anda bisa ngetes. Kalau Anda dinasihati orang seperti apa? Kalau Anda nasihati orang kok ada, hati Anda mati. Seperti itu. Kalau Anda ingat dosa yang pernah Anda lakukan, kok tiba-tiba Anda bisa menitikkan air mata, lalu takut kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi, hati Anda hidup. Tapi kalau dengan kemaksiatan masih bangga, saya cerita, mati. Seperti itu. Sebabnya adalah kemaksiatan. Sebabnya adalah kemaksiatan. Semakin biasa dengan kemaksiatan yang tidak pernah ditobati, maka menjadikan hati keras. Termasuk makanan yang haram. Makanan yang haram menjadikan hati itu keras. Kemaksiatan menjadikan hati keras. Makanan haram menjadikan hati keras. Semoga Allah melembutkan hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya mau bertanya Buya masalah undangan. Ya, misal dapat undangan pernikahan tahitanan. Nah, pas kebetulan di waktunya tuh saya misalnya enggak ada, Buya, jadi saya enggak sempat kondangan, itu hukumnya gimana kalau saya enggak datang, Buya? Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu diundang ada pengantinan, kondangan pengantinan. Jika Ibu ada uzur, tidak ada masalah. Tinggal minta maaf di esok harinya. Ibu ada uzur, mau pergi atau sakit atau harus melayani suami, misalnya suami datang dari bepergian, Ibu enggak usah pergi, atau ada ibunda di rumah, Ibu enggak usah pergi. Tinggal minta maaf di esok hari, hadiahnya ditambah lebih gede saja gitu. Karena ada udzur. Kalau udzur tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah saat kita tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, khawatir ada kebencian di hati kita, tidak ada kasih dan cinta, yang rusak adalah hati kita. Dan walimah yang wajib didatangi itu hanya oleh kaum laki-laki. Walimah untuk kaum laki-laki dan walimah pengantin saja. Jika undangannya rata, tidak dibedakan antara si fakir dan miskin. Dan jaraknya pun adalah jarak yang tidak memberatkan. Adapun selebihnya adalah sunnah untuk didatangi. Adapun bagi wanita, Anda ada ikatannya dengan izin sang suami dan seterusnya. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak usah pergi. Tidak usah gara-gara kondangan berangkat lawan gulet sama suami. Nanti tidak benar itu ya. Jadi biarpun kalau tidak mendapatkan izin dari suami, utamakan mengabdi kepada suami. Dan apalagi termasuk jika ada udur-udur yang lainnya, maka Anda pun tidak perlu datang, tinggal minta maaf karena ada udur. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga hati kami, jaga iman kami. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada cinta dunia dan jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami untuk bekal akhirat kami. Ya Allah, jangan sampai dunia itu menjadi sebab kami terjerumus di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan dunia ini, ya Allah. Jadikan dunia ini adalah di tangan kami, jangan dunia di hati kami. Kami tidak ingin menjadi orang khubut dunia, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Kami mohon muliakan orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami di dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan makmurkan majlis ini dengan ahli-ahli surga ya Allah. Ya Allah yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.